الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran Al Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan fasal fil jam'i bainas suwar fi raka'atin, mengumpulkan beberapa surat dalam satu rakaat. Sekarang kita masuk di fasal berikutnya di halaman 148. Qala Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah faslun fil jahri wal israri bil qiraati fis shalah. Fasal tentang mengeraskan dan memelankan bacaan di dalam sholat. Mengeraskan dan memelankan bacaan ketika sholat. Qala ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qira'ati fi sholati subhi. Ajma'al muslimun, kaum muslimin telah sepakat ala istihbab, disunnahkannya al-jahr, mengeraskan, il-kira'ah, mengeraskan bacaan di dalam sholat subuh, wal-jumu'ah, demikian pula sholat jumu'ah, wal-idain, sholat dua hari raya, wal-ulayaini minal maghribi wal-isya. Al-ulayain, dua rakaat pertama. Dua rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Jahr, dikeraskan. Wafi sholatit tarawih, di dalam sholat tarawih. Wal-witri akibaha, dan sholat witir setelah tarawih, keraskan. Wa hadha mustahabbun lil imam wal munfarid, ini sunnah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Bima yanfaridu bihi minha, orang yang munfarid dengan apa-apa yang bersendirian dengannya darinya, dari sholat-sholat tadi. Munfarid ketika sholat subuh, dia jahr, datang ke masjid, sudah selesai jamaah, dia sholat sendirian, sholat subuh, jahr, munfarid. Kemudian maghrib wal isya, ketika dia sholat sendirian, jahr. Salat tarawih dan witir ketika dia sholat sendirian, jahr. Tersisa al-jumu'ah wal-idain. Sholat jumu'ah ketika dia terlambat, kemudian sholatnya jahr atau sir. Dia datang ke masjid, selesai sudah jumatannya, terlambat. Kemudian dia sholat, ini sholatnya jahr, dikeraskan atau dipelankan? Terus terlambat sholat Jumat, kemudian dia sholat sendiri, dikeraskan atau dipelankan? Nggak tahu, belum pernah terlambat ya. Alhamdulillah belum pernah terlambat sholat Jumat. Dikeraskan atau dipelankan? Ketika terlambat sholat Jumat, yang tidak ada sholat Jumat sendirian, dia sholat duhur. Terlambat dia sholat duhur, masuk ke masjid, imam tahiyatul masjid, tahiyat akhir, dia duduk tahiyat akhir, ya dia niatnya sholat duhur. Datang pertama sholat Jumat, imam belum naik mimbar, datang dengar khutbah insya Allah, kemudian sholat, di rakaat kedua batal dia wudu, masuk lagi ke masjid, imam salam, terus sholat apa dia? Sholat duhur. Nah, baik, maka ketika dia sholat duhur ya sir, enggak jahar. Juga sholat idain, ini sebagian pendapat sholat id itu sholat berjamaah, enggak ada sholat sendirian. Ketika dia terlambat ya sudah selesai, dia tidak sholat sendirian. Ini sebagian pendapat. Sebagian pendapat yang lainnya dia bisa sholat sendirian. Mas Malik mengumpulkan keluarganya kemudian sholat. Nah, ada yang punya pendapat datang sholatnya selesai tinggal khutbah, ya duduk dengar khutbah, habis itu ya pulang, nggak pakai sholat, ya, karena dia nggak uman sholatnya. Baik, jadi apa yang tadi disebutkan al-munfarid, maka mengerjakan sebagaimana tahiyat berjamaah. Baik. Wa ammal ma'mum fala yajharu bil ijma'. Adapun makmum maka tidak dijaharkan. Ya, ini sudah sepakat tidak dijaharkan karena dia makmum. Qala wa yusannul jaharu fi salatil kusufil qamar. Disunahkan keras dalam salat gerhana bulan. Gerhana yang benar itu gerhana bulan atau rembulan? Ada yang tahu nggak? Gerhana bulan atau rembulan? Matahari dan bulan atau rembulan? Matahari dan rembulan. Nah bulan itu bulan Juni, bulan Mei. Gerhana rembulan, maka dia jahar. Sholat gerhana rembulan itu kayak biasa gerhana bulan ya. Jadi kalau nyebut gerhana rembulan itu kayak kurang biasa. Sholat gerhana bulan itu malam po siang. Abdurrahman Nganjuk. Pernah sholat gerhana bulan? Sholatnya siang atau malam? Masuk lagi. Pernah sholat gerhana bulan? Belum pernah. Gerhana bulan itu malam atau siang? Kalau enggak pernah berarti memang enggak pernah ikut karena ketiduran ya, karena malam hari. Jam 1, jam 2. Gerhana rembulan di siang hari enggak ada. Bukan waktunya muncul ya. Ketika ada gerhana bulan di siang hari dia kalah sama matahari. Kalau sama matahari ya enggak ada. Baik. Wala yajharu fi kusufi syamsi. Tidak dijaharkan salatnya gerhana matahari. Karena matahari itu malam atau siang? Karena matahari ya siang, enggak ada gerhana malam. Karena matahari siang. Nah. Kata beliau rahimahullah, gerhana matahari itu sholatnya tidak dijaharkan. Ini ikhtilaf para ulama. Sholat gerhana itu jahar atau sir? Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan Rasulullah SAW panjang sholatnya seperti membaca suratul Baqarah. Seperti membaca suratul Baqarah. Kalau Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah sholatnya panjang seperti membaca suratul Baqarah, itu sholatnya jahar atau sir? Seperti membaca suratul Baqarah. Jahar dikeraskan atau dipelankan? Ini ungkapan Ibnu Abbas. Seperti membaca suratul Baqarah panjangnya. Nah, jahar atau sir? Hah? Ada yang pernah ikut sholat gerhana matahari? Ibnu Abbas menyebutkan panjangnya surat yang boleh baca seperti suratul Baqarah. Nah, itu Rasulullah keraskan apa pelankan bacaannya? Eh? Seperti panjangnya seperti membaca suratul Baqarah, keras atau pelan? Keras. Kalau keras ya enggak ngomong seperti membaca suratul Baqarah, maksudnya nyatakan Rasulullah membaca suratul Baqarah. Karena dengar ya. Kalau redaksinya seperti, berarti Ibnu Abbas tidak dengar karena seperti ya. Kan seperti panjangnya itu kira-kira perkiraan ya. Makanya ketika Rasul sholat zuhur di hadis disebutin panjangnya kira-kira membaca surat Al-Ikhlas min Tanzil ya. Sepanjang surat As-Sajdah, berarti kan enggak dikeraskan ya. Ibnu Abbas menyatakan seperti panjangnya suratul Baqarah. Sehingga itu pendapat yang menyatakan gerhana matahari itu sholatnya sir. Tapi yang menyatakan keras, menyatakan Ibnu Abbas itu kan masih kecil. Masih kecil itu shafnya di mana? Shafnya di belakang. Nah, shafnya di belakang. Dan Rasul sholat gerhana itu berapa kali? Berapa kali kira-kira? Hah? Berapa kali Rasul sholat gerhana? Hah? Sekali. Sekali. Nah. Rasulullah itu sholat gerhana cuma sekali toh. Cuma satu kali ya. Maka ketika Ibnu Abbas menyatakan seperti ya, dia menyatakan itu sholat perdana ya, belum ada sebelumnya. Dan hanya sekali itu yang ikut membeludak, yang ikut banyak. Itu Abbas jauh karena masih kecil, sholatnya di belakang sehingga gak kedengeran ya, gak kedengeran. Rasul sholatnya keras ya. Ya, Rasul sholatnya keras, tapi karena Ibnu Abbas menyampaikan masih kecil, beliau gak dengar bacaan Rasul karena saking banyaknya ya, saking banyaknya. Nah, itu pun juga sholat gerhana pada zaman dulu itu enggak kayak sekarang. Karena enggak ada pengumuman sebelumnya. Sekarang berapa hari sudah diumumkan, nanti ada gerhana sudah siap-siap. Kalau dulu langsung kelihatan, langsung maka Rasul itu kan gelap, tergupuh-gupuh. Sehingga ngambil redaknya itu beliau keliru, asal saut langsung ke masjid, keliru ngambilnya. Saking takutnya, saking gupuhnya. Nah, itu baru pertama kali. Makanya ketika itu Rasulullah SAW berkhutbah ya. Beliau menjelaskan mentah iktiqat orang-orang jahiliyah, gerhana itu terjadi karena adanya kematian orang yang memiliki kedudukan tinggi atau bayi lahir yang dia nanti menjadi orang besar. Kebetulan waktu itu meninggalnya siapa? Ibrahim putra Rasulullah. Rasul khutbah menjelaskan ini itikad itu keliru. Gerhana itu tidak ada kaitannya dengan itu. Karena cuma sekali gerhana yang terjadi pada zaman Rasul yang beliau sholat sekali, makanya ikhtilaf para ulama. Khutbah dalam sholat gerhana itu sunnah atau tidak? Ya. Disunnahkan khutbah atau tidak sholat gerhana itu? Ada menyatakan tidak disunnahkan itu, karena Rasulullah ingin membantah i'tiqad jahiliyah yang punya keyakinan gerhana itu terjadi karena ada kaitannya dengan peristiwa di bumi ini. Itu dibantah, maka Rasul berkhutbah. Bukan khutbah rutin. Ada menyatakan ya memang sholat gerhana itu kaitannya ada khutbahnya, sunnahnya. Sehingga terjadi beda pendapat. Seandainya terjadi gerhana dua kali, mungkin bisa menjadi keputusan. Rasul khutbah enggak waktu itu yang kedua itu. Kalau gerhana kedua Rasul enggak khutbah, berarti khutbah memang enggak ada. Kalau Rasul yang kedua itu khutbah, berarti memang sholat gerhana itu ada khutbahnya. Maka sebagian menyatakan sholat gerhana itu enggak pakai khutbah. Dan menyatakan ketika ada sesuatu yang perlu diluruskan, baru kemudian khutbah. Nah, dan menyatakan ya sunnah. Pokoknya sholat kemudian khutbah. Baik. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini, wala yajru fi kusufi samsi, ini ikhtilaf tentang masa sholat gerhana dikeraskan atau tidak. Ikhtilaf para ulama. Baik. Qala wa yajru fil istisqa, dan dikeraskan dalam sholat istisqa. Dikeraskan dalam sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini beda dengan gerhana. Kalau sholat minta hujan memang diumumkan, nanti hari apa kita kumpul sholat istisqa. Nah, gerhana kan hanya as-sholatul jami'ah, ketika sudah kelihatan gerhananya, tidak diumumkan sebelumnya. Nah, istisqa ini dikeraskan. Wala yajaru fil janazah idza sulliyat bin nahar, tidak dikeraskan sholat jenazah jika sholatnya di malam, di siang hari. Jika jenazahnya disolatkan di siang hari tidak jahar. Wa qadha bil lail ala madhabis sahih al mukhtar, demikian pula sholat jenazah jika dijalankan malam hari menurut madhab yang sahih, maka tidak dikeraskan sir, baik malam maupun siang, ya, sholat gerhana. Baik. Wala yajharu fi nawafil nahar, sholat-sholat sunnah yang dijalankan di siang hari tidak dikeraskan. Ini hukum asalnya. Sholat-sholat sunnah yang dijalankan di siang hari tidak dijaharkan. Ghairi ma dzakarnahu minal aidain wal istisqa, selain apa yang telah kami sebutkan, yaitu sholat aidain dan sholat istisqa. Nah, di sini beliau tidak memasukkan sholat gerhana, ya, karena tadi boleh sebutkan gerhana matahari itu sir sholatnya. Wahtalafa ashabuna fi nawafil lail, kemudian berbeda pendapat ashabuna, mazhab kami, mazhabnya Imam Syafi'i, dalam masalah sholat-sholat sunnah di malam hari. Sholat-sholat sunnah di malam hari, sholat lail, sholat malam, sholat tahajud. Fal adhar annahu la yajharu, pendapat yang kuat, yang nampak tidak dikeraskan. Wa thani yajharu, Pendapat yang kedua, jahar, keras. Sholat sunnah di malam hari, keras. Wasalis wa ihtiyarul Baghawi. Pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Al-Baghawi. Yaqra'u bainal jahri wal israr. Dibaca antara jahar dan israr. Nah, maknanya at-tawassut. Tidak terlampau keras. Pertengahan. Bainal jahri wal israr. Baik. Ada juga memaknakan bainal jahri wal isr itu yajharu taratan wa yusirru taratan ukhra. Kadang pelan, kadang keras, ya, tidak terus dikeraskan. Itu bainal jahri wal israr. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Disebutkan panjang di situ di footnote-nya. Masalah at-tawassul. Baik. Walau fatathu salatun bil laili. Kalau seorang itu luput salat di malam hari. Faqadhaha bin nahar. Kemudian diqadha di siang hari. Kalau di siang hari, nah, belum sempat sholat witir, ketiduran, dikodok di siang hari. Nah, ini nanti ketika dia sholat di siang hari ini jahar, sebagaimana sholat kalau dia malam, atau dia sir, ya, ketika kodok sholat malam dijalankan di siang hari. Aw bin nahari faqadha bil lail. Atau salat siang diqadha-nya di malam hari. Ya. Salat siang diqadha-nya di malam hari. Sebagai kemarin kita baca apa fatwanya Syekh Mukbil. Bolehnya mengqadha salat sunnah. Ya. Baik. Atau juga mungkin salat fardu. Lupa belum sholat duhur, ingatnya ba'dal isya, maka dia qadha sholat duhurnya ba'dal isya. Ini bacaannya dikeraskan atau sir? Ini qadha, ini masalah qadha. Naam. Fahal yu'tabaru fil jahri wal ishar waqtul fawat am waqtul qadha? Ini kata beliau. Apakah yang dijadikan patokan dalam masalah keras dan pelannya itu waktul fawat? Waktul fawat itu waktu yang dia luput darinya. Ya. Misalnya dia lupa belum sholat subuh. Subuh kan dikeraskan. Ingatnya habis sholat duhur. Apakah ini dikeraskan atau dipelankan? Patokannya apakah waktul fawat? Ya. Waktu fawat berarti kalau sholat subuh kan jahar, itu waktu fawat. Waktu yang meluput, jahar. Apakah itu berarti kalau dia dikerjakan nanti ba'da dzuhur tetap dia dikeraskan karena dia mengkodok sholat subuh, sholat yang jahriyah. Waktul qadha. Atau yang jadi patokan itu waktu qadha. Waktu qadha kapan? Waktu qadha itu ba'da dzuhur. Berarti sholat-sholat siang itu kan sir. Ya. Sholat subuh diqadha di waktu siang. Berarti sir. Itu maknanya waktul qadha. Ya. Waktu sekarang ini. Ketika dia menjalankan qadha-nya. Atau waktu aslinya. Itu makna waktul fawat am waktul qadha. Fihi wajihani li ashabina. Itu ada dua pendapat dari mantap kami. Atharuhuma yang paling kuat al-i'tibar bi waqtil qadha. Patokannya itu ya waktu dia mengqadha itu malam atau siang, bukan salatnya. Nah, maka ketika dia lupa salat duhur, ingat ya badal isya, diqadha badal isya ya dikerasan karena waktu qadha. Waktu malam dia, malam itu waktunya jahr. Sholat isya lupa, ingatnya ba'da subuh, ya, sudah siang diqadha, maka sir. Walau jara fi maudhi'il israr, kalau dia itu mengeraskan di tempat-tempat sir, au asarra fi maudhi'il jar, atau dia pelan di tempat keras, mestinya keras tapi dia pelan, mestinya pelan dia keras, fa sholatuhu sahihah, sholatnya sah. Sholat maghrib dia pelan, padahal maghrib misalnya. Walakinna irtaqabal makruh, tapi dia telah menjalani sesuatu yang dibenci. Walayas judulis sahwi, dia enggak perlu sujud sahwi. Sholat lupa. Kalau sholat maghrib itu jahr, sampai salam atau sampai rokat yang ketiga. Rokat pertama dan kedua dia tidak keraskan. Jadi sholat sendiri itu, meskipun sholat sendiri, kalau sholat jahriyah dia dikeraskan. Kayak misalnya masbuk, kemudian dia dapat rokat yang terakhir, dia berdiri rokat yang kedua, kalau itu jahar dia dijaharkan, ke hukum asalnya dijaharkan. Nah, dia lagi sholat apa itu, sholat maghrib atau sholat subuh atau sholat isya, maka ketika dia menyempurnakan sholatnya, maka dia dijaharkan sesuai dengan sholat yang dia jalankan. Demikian pula ketika sholat sendirian, kalau memang waktunya jahar, dia jahar. Tapi ketika jahar dia baca sir, atau sir dia baca jahar, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, ketika dia lupa. Baik. Tapi dia disebutkan di sini, dia telah menjalani sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Qala wa'lam, ketahuilah, annal israr fil qiraah, bahwasanya pelan di dalam bacaan, wat takbirat, dan takbir-takbir, wa ghairiha minal adhkar, dan selain keduanya dari zikir-zikir, wa ayakulau bihaitsu yusma'u yusmi'u nafsahu, dia itu diucapkan sampai dirinya itu mendengarnya, dia bisa mendengar sendiri di ucapan yang dia ucapkan. Wala budda min nutqihi, dia harus mengucapkan. Jadi sholat itu harus, bibirnya itu harus gerak-gerak, enggak ada sholat menengto, bibirnya enggak gerak, enggak ada. Di sholat itu bukan, bacaannya itu bukan di batin, digerakkan, diucapkan. Jadi bibirnya itu bergerak-gerak. Sahabat ngelihat Rasul itu jenggotnya gerak-gerak, berarti kan apa, mulutnya itu bergerak, bukan meneng, bukan dibaca dalam hati, tidak. Wala budda min nutqih, harus diucapkan. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, diperdengarkan kepada dirinya. Idza kana shahih sam'i, jika memang pendengarannya itu normal. Kalau dia normal pendengarannya, dengar dia geremeng, jadi ada suara kedengaran dia. Wala aridu lahu, yang tidak ada penghalang baginya. Kalau kemudian suara ruwami, biasanya dengar, sekarang tidak dengar karena ruwami. Di luar masjid ramai misalnya, maka itu bukan patokannya. Fa in lam yasma lam tasihha qira'atuhu wala ghairuha minal adhkar bila khilafin, jika dirinya sendiri tidak bisa mendengar, tidak sah bacaannya, tidak pula selainnya dari zikir-zikir bila khilafin. Jadi betul-betul ini digerakkan, diucapkan, lisannya bergerak ketika membaca zikir-zikir di setiap rukun-rukun sholat. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, diperdengarkan kepada dirinya, bukan dikeraskan dan sampai mengganggu naam jamaah yang lainnya. Baik, jadi sholat bukan aliran kebatinan yang diam batin zikir-zikirnya, tapi diucapkan, dikerakkan lisannya, tidak keras-keras, yang dia sendiri kalau memang pendengaran dia itu normal bisa mendengarkannya. Baik, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Nah, ini terkait taib jahr dan sir ya, di dalam sholat taib. Dan tadi sebutkan di halaman 149 ya, di fotot itu, fotot paling atas. Summa inna tawassuta fin nawafil lail, kemudian pertengahan dalam sholat-sholat sunnah di malam hari. Walladhi i'tamada al-imamun Nawawi rahimahullah, itulah menjadi sandaran Imam Nawawi rahimahullah dalam fatwa. Wa amma qiraatut tahajjud, adapun bacaan dalam sholat tahajud, sholat lain. Fal afdal fiha at-tawassut bainal jahri wal israr, maka yang lebih utama itu pertengahan antara keras dan pelan ya, antara keras dan pelan. Kadang kalau pelan itu ngantuk misalnya dia sholat sendiri, maka dikeraskan bacaannya ya, tapi tidak terlampau keras, tidak terlampau keras. Tawassut ya, bainal jahri wal israr. Wahada wal asah. Nah, ini pendapat yang paling sahih ya, ketika sholat lail, sholat malam. Nah, ini taib diperdengarkan. Yajharu ila haddin yasma'u man biqurbihi. Itu di footnote sebelumnya, di halaman sebelumnya paling bawah. Wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha. Di situ disebutkan yajharu ila haddin dikelaskan, yajharu ila haddin dikelaskan pada batasan yasma'u man biqurbihi, biqurbihi. Orang yang di sampingnya itu bisa dengar. Ini enggak malam hari. Ya. Orang yang di sampingnya bisa mendengarkan. Nah, ini sholat lail. Ya. Kalau sholat-sholat jamaah enggak didengarkan pada sebelahnya, dia sendiri yang bisa mendengar. Dia sendiri yang bisa mendengar. Baik. Qala rahimahullah faslun fi saktatil imam fi sholatil jahriyah. Diamnya imam dalam sholat jahriyah. Diamnya imam saktah ya, diam. Qala ashabuna yustahabu lil imam fi sholatil jahriyah, disunahkan bagi imam dalam sholat jahriyah ayyaskuta arba'a sakatatin, untuk diam di empat tempat. Bagi imam diam di empat tempat. Fi halil qiyam, ketika dia berdiri ya. Ketika dia berdiri maka ada empat tempat yang dia di situ diam. Nah, ihdaha yang pertama, ba'da takbiratil ihram. Setelah takbiratil ihram, ya, ketika Allahu Akbar, diam sejenak imam itu. Ini saktah yang pertama. Diam, diam itu bukan maknanya diam tidak baca apa-apa. Diam itu liyaqra'a doa atau wajuh, untuk membaca doa tawajjuh, doa istiftah. Ya, diam baca itu. Wal yuhrimal makmum. Tujuannya agar makmum itu takbiratul ihram. Ya, makmum dia takbiratul ihram. Nah, di situ dibawakan di foto nomor 1. Dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah Jika beliau bertakbir takbiratul ihram untuk salat, sakata Hunayhat Hunayatan qabla yaqra, beliau diam sebentar sebelum beliau membaca. Sebelum membaca suratul Fatihah beliau diam sebentar untuk membaca doa istiftah. Wa tsaniyah, tempat yang kedua. Aqibal Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, diam sebentar. Saktatan latifatan jiddan baina akhiril Fatihah. Diam yang sangat sebentar. Latifatan jiddan, ya, sangat halus, sangat sebentar. Baina akhiril Fatihah baina amin. Letaknya antara selesainya Al-Fatihah dengan selesainya amin. Antara walau dhalin dengan amin ada jeda sejenak. Kenapa? Li'alla, agar tidak yutawahama, agar tidak difahami anna amin minal Fatihah. Agar tidak difahami amin ini termasuk surat Al-Fatihah. Makanya dipedot, di apa, diam ya, dijarai sejenak antara waladhalin dengan amin. Baik. Ini tsaniyah. Nanti akan kita baca fatwa ya terkait dengan diam ini. Wa tsalitsah, yang ketiga. Tempat diam yang ketiga. Nah. Baik. Disebutkan di hadits nomor 2 akhraj Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu annahu hafidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saktatain. Beliau Samurah ini menghafal ya Rasulullah dua diamnya Rasulullah ketika ngimami. Saktatan idza kabbara, diamnya beliau ketika selesai takbir, takbiratul ihram. Tadi seperti mana yang ada yang disebutkan di atas. Wasaktatan idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin. Dan diamnya beliau ketika selesai dari suratul Fatihah. Nah, hadis ini di dhaifkan Syalbani rahimahullah. Nah. Wa tsalitsah, yang ketiga. Ba'da amin saktatan tawilatan, setelah amin ini diam yang panjang ya, diam yang panjang, lama diamnya imam ini ya, ini bagi imam. Jadi tidak langsung membaca surat, setelah amin diam panjang. Bihaisu yaqra'ul ma'mum al-fatihah, yang di situ makmum bisa membaca suratul Fatihah. Makmum bisa membaca suratul Fatihah di situ. Nah, jadi diam, diam. Baik. Kalau di sini disebutkan redaksinya na'am saktatan tawilah, tidak seperti yang di atas tadi. Ya, sejenak. Ini diam yang panjang. Memberi kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah. Disebutkan di foto nomor 3. Imam Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan inna yustahabbu lahu, disunahkan baginya, bagi imam, fi saktah ba'da amin, di dalam diam setelah ucapan amin, ayastagilla bi dzikr aw doa, disibukkan dengan zikir atau dengan doa, awil qira'ah sirran, atau membaca sir ya, membaca surat sir ya. Wal qira'ah indi afdhal, dan kalau dia membaca surat dengan sir itu yang lebih utama menurutku. Li'anna hadza mawdhi'u, karena itulah tempatnya. Baik. Wa dalilul hadza istihbab, dalil disunahkannya ini ya, diam dan membaca zikir atau baca surat sir, anna sholata laisa fiha sukutun haqiqi fi haqqil imam. Sholat itu tidak ada diam secara hakiki bagi haknya imam. Enggak ada sholat itu, enggak ada aktivitas sama sekali, enggak ada. Enggak ada dalam sholat aktivitas yang diam toh, enggak ada. Ya. Maka ketika imam mengucapkan amin, dia diam, makmum baca surat al-fatihah, imam itu baca zikir atau baca doa atau baca surat, tapi sir. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Nah, karena enggak ada orang sholat itu diam tok, enggak ada aktivitas. Baik. Nah, wal bil qiyas ala qiraati fi intidhari fi salatil khauf. Ini kias terhadap qiraahnya dalam menunggu dalam salat khauf. Ya, salat khauf itu kan ada dikasih dua kloter. Nah, ketika Taib Rasul bangkit ke rokat yang kedua, makmum kemudian menyelesaikan rokat keduanya sendirian. Rasul berdiri, diam tok, salam, makmumnya jaga, ganti yang jaga masuk. Nah itu Rasul diam tok, berdiri. Rasul kemudian jalankan rokat yang kedua. Tahiyat akhir, naam, Rasul diam tahiyat akhir, makmumnya berdiri, menyelesaikan rokat kedua, ditunggu Rasulullah sambil diam. Tahiyat akhir, kemudian salam bareng-bareng. Itu Rasul kan diam-diam itu membaca. Ya, disibukkan dengan zikir, dengan qiraah, dengan doa, nah, tidak diam tok tanpa aktivitas. Baik, dikiaskan dengan itu. Ya, ini pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Warabi'ah, tempat yang keempat. Ya, jadi diamnya imam itu setelah takbiratul ihram, setelah waladhdallin menjelang amin, setelah amin, dan yang keempat ba'dal faraghi minas surah. Ketika selesai membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Setelah Al-Fatihah dia baca surat, kemudian sebelum rukuk diam sejenak. Yafsilu baiha bainal qiraah, memisahkan dengannya, dengan diam itu, di antara qiraah wa baina takbiratil al-huwiyya ila ruku, antara takbirah, takbir yang dia mau ruku, ya, memisahkan itu. Baik, empat tempat imam itu diam. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini nanti ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah. Terkait dengan diamnya imam di beberapa tempat tadi, ya. Ada pertanyaan yang diajukan kepada para ulama. Baik. Di antaranya, Al-Albani rahimahullah, ya. Al-imam yusalli wa yaqra' al-Fatihah summa yansitu hatta man khalfahu yaqra'una summa yutabi'u. Ada yang nanya kepada Al-Albani, ya. Imam ketika dia selesai membaca surat al-fatihah, dia diam. Sampai orang yang di belakangnya, makmum itu bisa membaca surat al-fatihah. Kalau kira-kira sudah selesai, ya, baru kemudian imam baca surat al-fatihah. Nah, kata beliau, la yajuzul imam as-sukut ba'da qiraatil al-fatihah. Kata beliau rahimahullah, tidak boleh bagi imam setelah membaca al-fatihah itu diam. Ya. Baik. Li sababaini isnain, karena dua sebab. Tidak boleh bagi imam setelah membaca suratul fatihah dia diam, ya. Yang tadi disebutkan menaruh diam yang panjang untuk makmum membaca suratul fatihah. Kata beliau, kata Al-Albani, tidak boleh, ya. Asbabul awal anna hadha la asla fi sunnah. Sebab yang pertama ini enggak ada asal dalam sunnah. Tidak ada asalnya dalam sunnah. Tadi kita sebutkan hadis yang dijadikan hujjah itu ditaifkan Al-Albani rahimahullah. Dari Samurah tadi. Nah, tidak ada asal dalam sunnah. Wa sababul tsani annau qalbul qallaba lil mubtada al qudwah. ini membalikkan qudwah. Ya. Jadi kan imam itu kan diikuti, bukan imam mengikuti makmumnya. Imam itu yang innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya diam, nunggu sampai makmumnya itu selesai baca Al-Fatihah, berarti imamnya itu dibalik, imamnya ngikuti makmum. Ini maksud beliau. Jadi dibalik qudwahnya. Li'annal imam huna yusbihu makmuman, ya. Baik, ila akhir ini jawaban beliau. Artinya tidak ada sunnahnya imam itu diam setelah suratul, membaca suratul Fatihah untuk memberi kesempatan kepada baik makmum membaca suratul Fatihah. Baik. Pertanyaan juga diajukan kepada Syekh bin Bas rahimahullah. Ma hukmu saktatul imam ba'dal Fatihah? Waqad sami'tu annaha bid'ah. Ditanya kepada beliau, apa hukumnya imam setelah Fatihah itu diam? Aku mendengar itu termasuk bid'ah. Kata beliau rahimahullah, ashabat fil hadis saktatani. Yang ada dalam hadis itu dua diam. Ihdahuma yang pertama ba'da takbiratul ula, setelah takbiratul ihram. Ya, diam membaca doa istiftah. Wa hadza tusamma saktatul istiftah. Ini dinamakan diam istiftah. Wa thaniyah inda ahlil qira'ah qabla ayar ka al-imam. Setelah bacaan sebelum rukuknya imam. Ya, sebelum rukuk. Setelah baca surat sebelum rukuk ini diam. Wa ya saktatun latifatun. Ini diam yang sebentar. Tafsilu bainal qira'ah war ruku', untuk memisah antara bacaan dan rukuk. Ya. Baik. Ini diam yang ada dalilnya. Ya. Dua. Setelah takbiratul ihram dan sebelum rukuk. Baik. Wa ruwiya sakta tsalitsah. Beliau menggunakan redaksi ruwiyah. Diriwayatkan itu menunjukkan dhaif. Ya. Kalau redaksinya sigatut tamrid ruwiya diriwayatkan itu menunjukkan hadis yang dhaif. Diriwayatkan diam yang ketiga ba'da qiraatil Fatihah. Walakin al hadis fiha dhaifun. Ini juga didhaifkan Syekh bin Bas rahimahullah. Ya. Diam tempat yang ketiga setelah membaca suratul Fatihah ini dhaif. Walaysa alayya dalilun wadihun. Tidak ada padanya dalil yang jelas. Fal afdal tarkuha. Yang lebih utama ditinggalkan. Ya. Setelah na'am baca suratul Fatihah, amin, langsung kemudian disambut dengan surat. Na'am, tidak diam untuk memberi kesempatan makmum baca suratul Fatihah. Baik. Amma tasmiyatuha bid'ah fala wajhala. Adapun menamakan itu sebagai perbuatan bid'ah, ini tidak pas kata beliau rahimahullah. Nah, li'an al-khilaf ya masyhur bil ahli ilm. Kenapa? Karena ini ikhtilaf yang masyhur di antara para ulama. Ya, ada beberapa demikian tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, baik. Waliman istahabba syubhatun fala yambagi tasydid fiha. Bagi orang menyatakan disunnahkan untuk diam, ya, itu ada syubhatnya, ada kerancuannya, maka tidak sepatutnya kita kencang dengannya. Waman fa'alaha ahdan bi kalam ba'du ahil. Barang siapa yang mempraktekkan diam, ya, setelah membaca suratul Fatihah karena mengikuti ucapan ulama, lima warafi ba'dil hadis, karena ada beberapa riwayat hadis, imma yadul al-istibabi yang menunjukkan sunnahnya, fala kharaja fi dzalika, tidak mengapa. Yang penting ada salafnya. Ada ulama yang berpendapat sunnahnya, dalilnya ini masih mungkin marjuh, ya, tidak kuat. Jadi kata beliau yang penting jangan kencang untuk menyikapinya sampai menyatakan itu bid'ah atau yang semisalnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakum. Ya, pendapat beliau tidak disunnahkan. Ya. Demikian pula Al-Albani rahimahullah, tidak disunnahkan untuk diam imam setelah membaca suratul Fatihah, memberi kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah. Terus kapan makmum itu membaca suratul Fatihah? Kapan waktunya makmum membaca suratul Fatihah itu? Diserahkan para ulama bisa mengikuti setiap ucapan imam. Alhamdulillahirrabbilalamin, diikuti alhamdulillah. Tiap ayat. Diikuti terus. Nah. Atau ketika imam selesai baca suratul Fatihah, dia baca suratul Fatihah. Atau ketika imam selesai baca surat sebelum rukuk, ya, dia baca suratul Fatihah. Ini tidak memungkinkan, terlalu pendek, ya, kalau imam sebelum rukuk. Nah, baik. Jadi yang memungkinkan, ya, itu mengikuti bacaan imam. Mengikuti bacaan imam. Imam baca apa dia ikuti. Baik, itu yang memungkinkan. Atau setelah imam selesai membaca suratul Fatihah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, ini terkait dengan saktah, ya, diamnya imam di dalam sholatnya. Dan yang rajih tadi disebutkan bahwa imam itu hanya memiliki dua tempat untuk diam, setelah takbiratul ihram dan juga setelah baca surat sebelum dia ruku. Nah, dia menyebutkan itu untuk mengembalikan nafas kemudian dia ruku. Baik. Khana bi din azani wa azakumullah, setelahnya nanti kita akan bahas tentang amin, ya. Maknanya amin itu apa? Kemudian cara membacanya itu bagaimana? Nah, jadi cara membaca amin itu bagaimana? Itu Imam Munawi rahimahullah, beliau menyebutkan empat, ya, empat pengucapan amin, ya. Ada yang ucapan yang benar, ada ucapan yang salah, ya, pengucapan amin. Jadi itu ada empat bentuk pengucapan amin. Jadi, nanti akan beliau sebutkan di situ. Ya, ada yang pengucapan yang salah. Kalau pengucapan yang salah itu nanti berubah maknanya, artinya berubah. Ya, artinya berubah. Jadi ketika misalnya beliau contohkan di sini, orang-orang membaca amin itu mimnya di tasjid. Amin atau amin, ya. Kalau mimnya di tasjid itu maknanya aku menuju. Nah, jadi maknanya sudah berubah. Ya, maknanya sudah berubah. Baik, nanti akan kita baca insyaallah. Baik, beberapa makna dari ucapan atau cara untuk mengucapkan amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.